أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين أعزني وأعزكم الله بارك الله لي ولكم Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-72 dan 73. Allah Subhanahu wa taala menyatakan laqad kafara alladziina qalu innallahu wal masiih ibnu maryam. Allah menyatakan laqad kafara alladziina qalu innallahu wal masiih ibnu maryam. Innallahu wal masiih ibnu maryam. Wa qala al masiihu ya bani israila budullaha rabbi wa rabbukum. Innahu may yushrik billah faqad harramallahu 'alaihi al jannah wa ma'wahum annar wa ma lil zalimin min ansar. Allah Subhanahu wa taala menyatakan sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu adalah Al-Masih ibnu Maryam, yaitu Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Dan ini adalah ucapan orang-orang Nasara. Allah katakan laqad kafara, sungguh telah kafir mereka. Naam. Wa qala al-Masihu, padahal Al-Masih mengatakan kepada Bani Israel, ya bani Israila abudullaha rabbi wa rabbukum wa rabbakum. Kata beliau, wahai bani Israel, sembahlah oleh kalian Allah Subhanahu wa taala, Rabbku dan Rabb kalian semuanya. Innahu may yushrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat musyrik, berbuat menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, faharramallahu 'alaihil jannah, sungguh Allah akan mengharamkan baginya surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat tinggal dia adalah neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, dan tidak ada seorang penolong pun bagi mereka, yakni hari kiamat nanti, bagi orang-orang yang zalim. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahmatullah. Allah melanjutkan dalam ayat berikutnya, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu adalah salah satu dari tiga Tuhan. Tsalitsu tsalatsah, salah satu dari tiga Tuhan, atau yang sering dikatakan dengan Trinitas. Dan ini adalah ucapan orang-orang Na'am, orang-orang Nasara juga. Mereka mengatakan dan meyakini dengan kalimat itu bahwasanya Allah dikatakan sebagai tsalitsu tsalatsah, salah satu dari tiga Tuhan. Karena mereka meyakini bahwasannya dogma ataupun pemikiran Trinitas ini adalah, yakni meyakini bahwasannya Tuhan itu ada tiga, yaitu Tuhan Bapa yang mereka kenal, yaitu dari Allah, ya Allah Ta'ala. Kemudian Tuhan Anak yang mereka anggap demikian, yaitu Isa. Kemudian Tuhan Ibu, yaitu Maryam. Maka ma'asyiral muslimin, Allah nyatakan tentang mereka yang punya keyakinan seperti ini, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu adalah Trinitas. Allah itu adalah salah satu dari tiga Tuhan. Wa ma min ilahin illa ilahu wahidah. Kata illa ilahu wahid, kata Allah, padahal sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali satu saja, kata Allah. Fa illam yantahu amma yaqulun, maka jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka ucapkan tersebut, kata Allah, la yamassannal ladzina kafaru minhum adzabun adim. Sungguh maka orang-orang kafir itu kelak akan disentuh, kelak akan merasakan azab yang sangat pedih. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam dua ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita beberapa faedah. Yang pertama, Allah menjelaskan kafirnya orang-orang Nasara. kafirnya mereka yang menyatakan bahwasannya Al-Masih, yakni Isa alaihi salatu wassalam sebagai Tuhan, sebagai Rabb yang disembah selain Allah. Begitu. Padahal Nabi Allah Isa alaihi salam justru malah mengingkari yang demikian ini. Nah, mereka dikafirkan oleh Ta'ala apa sebabnya? Faedah yang kedua, mereka dikafirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dikarenakan mereka punya prinsip dan keyakinan bahwasannya Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam atau yang mereka sebut dengan Yesus Kristus itu adalah Tuhan, itu adalah Allah Ta'ala, yakni Tuhan yang disembah. Ma'asyiral muslimin, maka dengan segala ucapan inilah maka mereka dikafirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini termasuk kekufuran yang sangat keji. Nam, kan menyakan makhluk dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal ma'asyiral muslimin, sesungguhnya Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam sendiri beliau mengingkari nam keyakinan mereka itu. Sebagaimana disebutkan Allah Ta'ala dalam surat Maryam ayat yang ke-30, Allah Ta'ala menyatakan tentang perkataan Isa, wa qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Kata Nabiullah Isa, qala sesungguhnya inni abdullah, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah biasa. Aku ini hanyalah hamba Allah, kata beliau. Naam. Kemudian ataniyal kitaba, dan Allah telah memberikan kepadaku kitab, yakni Injil. Wa ja'alani nabiyya, dan Allah menjadikan saya hanyalah sebagai seorang nabi. Begitu kata Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, ya, dalam yang disebutkan Allah Ta'ala di dalam surat Maryam. Dan sampai pada beberapa ayat hingga ayat yang ke-36, Isa alaihi salatu wassalam menyatakan, wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Anna kata Allah, hada siratum mustaqim. Kata Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, sesungguhnya Allah itu adalah Rabbku dan Rabb kalian semua, hai Bani Israel. Hada siratum mustaqim, dan inilah agama yang lurus, agama yang hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin, ini menunjukkan pada kita Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam barok berlepas diri dari keyakinan kufur yang diyakini oleh orang-orang Nasara itu sendiri. Naam, seperti itu. Karena itu ma'asyiral muslimin, tidaklah benar, tidaklah benar kalau orang-orang Nasara menyandarkan keyakinannya sebagai ajaran Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, itu batil. Dan itu adalah termasuk kedustaan atas nama Allah Ta'ala. Demikian pula nabinya sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Naam, yang ketiga, faedah dari ayat-ayat yang mulia ini, bahwa sesungguhnya Allah menjelaskan bahwa Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam sendiri, beliau itu adalah justru mendakwahkan tauhid, mendakwahkan ibadah hanya kepada Allah, bukan mengajak kepada kesyirikan, bukan kepada kekufuran, apalagi mengajak untuk umat menyembah pada dirinya sendiri. Lah, tidak demikian. Sebagaimana firman Allah Ta'ala tadi, wa qala al-masih ya bani Israel a'budullaha rabbi wa rabbakum. Hai bani Israel, kata Nabiullah Isa, hai bani Israel, sembahlah Allah, dia adalah Rabbku dan Rabb kalian semuanya. Nah, ini menunjukkan justru Nabi Isa alaihi salatu wassalam mendakwahkan tauhid, ibadah hanya kepada Allah, dan inilah umumnya dakwah para nabi dan rasul semuanya tanpa terkecuali, termasuk Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 25, Allah menyatakan, na'am, Allah menyatakan, ya ini apa, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kata Allah Ta'ala, na'am, wa ma arsalna min qablika, dan tidaklah kami mengutus, yakni seorang rasul dari sebelum engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min rasulin, dari seorang rasul, illa nuhi ilaihi, kecuali kami telah memberikan wahyu kepadanya untuk apa? Menyampaikan dakwah annahu la ilaha illa ana, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah, fa'budun, karena itu sembahlah aku. Nah, inilah dakwah para nabi, dakwah para rasul semuanya, termasuk Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Bahkan dalam ayat yang lain yang Allah sebutkan dalam surat An-Nahl ayat yang ke-36, Allah Ta'ala menyatakan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Kata Allah Ta'ala, yakni, dan sungguh tidak kami utus seorang rasul pun, na'am, dalam suatu umat kecuali mereka selalu mengajak mereka selalu menyerukan anibudullah wajatanibutahut, sembahlah oleh kalian Allah dan jauhilah tahut, yakni segala bentuk sembahan selain Allah. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka ini menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya justru dakwah Nabi Isa alaihi salatu wassalam mengajak kepada tauhid, bukan mengajak kepada penyembahan dirinya. Dan kufurlah orang-orang yang mengagungkan dan menyembah Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Naam, kemudian Allah Ta'ala menegaskan setelah itu, innahu may yushrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah mengharamkan baginya jannah, Allah mengharamkan baginya surga, yakni mereka tidak akan bakal dimasukkan ke dalam surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat tinggal mereka itu adalah neraka jahannam. Naam, mereka diharamkan karena kesyirikan mereka, karena kekufuran mereka, karena akidah mereka yang batil semacam ini. Allah Subhanahu wa taala haramkan untuk masuk jannah. Sebagaimana dalam ayat yang lain di surat An-Nisa ayat 48, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, yaitu orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah. Tetapi Allah akan mengampuni dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala juga menjelaskan tentang haramnya jannah bagi orang-orang yang musyrik, orang-orang yang kafir. Nah, Allah ceritakan itu dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-50. Allah menyatakan, wanada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina bil alaina minal ma au mimma razaqahumullah. Naam, qalu innallaha harramaha alal kafirin. Kata Allah Ta'ala dalam ayat ini dalam surat Al-A'raf, Allah menyatakan, berkatalah orang-orang penduduk neraka kepada para penduduk surga, an afidu alaina minal ma, ya, berikanlah, tuangkanlah kepada kami sedikit saja air, kami haus, kami merasa kehausan. Mereka minta diberi air atau minta diberi sesuatu dari rezeki yang telah Allah berikan rezeki kepada ahlul jannah, kepada penduduk surga. Qalu, maka penduduk surga mengatakan, innallaha harramaha alal kafirin, sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan kenikmatan yang ada di jannah ini bagi orang-orang yang kafir. Naam, seperti itu. Karena kekafirannya, karena kesyirikannya, maka mereka diharamkan untuk merasakan kenikmatan di dalam jannahnya. Naam, seperti itu. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka hendaknya kita takut dari syirik, karena sesungguhnya pelaku kesyirikan akan diancam dengan azab yang pedih di samping dengan kekekalan di dalam neraka jahannam. Ma'asyiral muslimin jamaah jumaah rahimani wa rahimakumullah, kemudian dalam lanjutan ayat itu Allah menyatakan, wa ma lidzalimina min ansar, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim dalam neraka, yakni tidak ada penolong, tidak ada pembela yang bisa membela dia dari azab, dari kerasnya azab di dalam neraka jahanam tersebut. Begitu. Kemudian dalam ayat berikutnya Allah menyatakan, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah itu adalah salah satu dari tiga Tuhan. Ya, naam. Salah satu daripada tiga oknum Tuhan. Oknum bapak, oknum ibu, dan oknum anak, kata mereka. Ma'asyiral muslimin, trinitas atau dalam bahasa Quran disebut dengan salifu salasah. Maka ditafsirkan oleh para ulama, di antaranya al-imam as-sudi rahimallah, yang dinukil Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, sesungguhnya makna tsalitsu tsalatsah yakni orang-orang Nasara telah menjadikan yaitu Nabi Isa dan juga ibunya Maryam Ra'na'am alaihi salatu wassalam sebagai Tuhan selain Allah. Kemudian yang ketiga adalah Allah itu sendiri. Jadi tiga, yakni Allah sebagai Tuhan Bapa, kata mereka. Kemudian anaknya yaitu Nabi Isa, Tuhan anak, kemudian Tuhan ibunya. Atau dengan kalimat yang lain, dan ini pendapat al-Imam As-Sudai Allah sesuai dengan apa yang difirmankan Allah Ta'ala sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Ma'idah ayat 116. Allah Ta'ala menyatakan, naam, Allah Ta'ala menyatakan, wa'idqala Allahu ya Isa ibn Maryam a'anta kulta linnasi ittakhaduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Ingatlah ketika Allah mengatakan kepada Nabi Isa alaihi salatu wasallam, wahai Isa, apa kamu yang mengatakan bahwa sesungguhnya kamu yang mengatakan kepada seluruh manusia bahwasanya ambillah, jadikanlah aku dan ibuku sebagai Tuhan selain Allah. Qala subhanak, Nabi Isa mengatakan, qala subhanak, maksudci engkau ya Allah, mayakunu li an akula ma laisa li bihaqqin. Ya Allah, maksudci engkau ya Allah, tidak pantas bagiku untuk mengatakan sesuatu yang tidak ada hak bagi saya untuk mengaku sebagai Tuhan. Tidak ada. Ya, begitu. Kata Allah, in kuntu kultuhu, kata Nabi Isa, in kuntu kultuhu faqad alimta. Jika aku mengatakan yang demikian ya Allah, sungguh kamu telah mengetahuinya. Na'am, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau Maha mengetahui apa yang ada pada diriku, sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Innaka anta alamul ghuyub, sesungguhnya engkau ya Allah adalah zat yang Maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Nah, ini menunjukkan pada kita ya ikhwan, bahwa sesungguhnya Nabi Isa berlepas diri dari keyakinannya orang-orang kafir yang telah, yaitu orang Nasara, yang telah menjadikan Nabi Isa dan juga ibunya serta Allah Ta'ala menjadi satu kesatuan Tuhan yang disebut dengan Salifutara, atau yang dikenal dengan Trinitas padam ini. Nah, dan ini bantahan bagi orang-orang Na'am Nasara yang mengakui hal tersebut. Begitu, maka ini menunjukkan pada kita ma'asirul muslimin, kafir orang yang mengucapkan kalimat ini, tidak ada keraguan sama sekali. Dan juga Nabi Isa berlepas diri dari keyakinan yang demikian itu. Karena itu Allah tegaskan, na'abama min ilahin illa ilahu wahid. Tidak ada satu ilah pun yang berhak disembah kecuali satu ilah saja, yaitu Allah Ta'ala, bukan yang lainnya. Na'am. Kemudian Allah menyatakan, fa illam yantahu amma yaqulun la yamassannal ladzina kafaru minhu adzabun alim. Sungguh jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka ucapkan berupa kedustaan mereka dan kebatilan yang mereka ucapkan seperti itu, maka sungguh kelak mereka akan ditimpa azab yang sangat pedih. Maka ma'asyiral muslimin, ayat-ayat yang mulia ini menunjukkan pada kita bahwa sungguhnya orang-orang Nasara adalah kafir. Dan tanpa keraguan sedikit pun kita pun wajib mengatakan mereka kafir. Tidak sebagaimana sebagian orang yang berlindung atas nama cendekiawan muslim, atau sebagian orang yang mengatakan jaringan Islam liberal dan sejenisnya, yang mereka membela orang Kristen dengan, oh mereka gak bisa dikatakan kafir, mereka masih mukmin karena percaya dengan Allah, begitu katanya. Jadi termasuk kebatilan karena mereka telah membantah ayat ini. Sungguh Allah telah menetapkan yang demikian. Nah, dan mereka yang mengucapkan kalimat-kalimat tadi tentunya mungkin punya tujuan-tujuan kepentingan dunia. Apakah membela na'am orang-orang kafir tersebut, atau ingin dijuluki sebagai pejuang demokrasi atau sejenisnya. Na'am, yang demikian adalah termasuk juga bagian dari kekufuran. Na'udzubillah. Karena itu ma'asyiral muslimin, mari kita senantiasa meyakini hal ini, bahwa sungguhnya orang-orang kafir khususnya Nasara, mereka adalah telah dikafirkan Allah Ta'ala dengan sebab kebatilan dan kekejian ucapan mereka yang menyatakan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam dan juga ibunya sebagai Tuhan selain Allah. Ini keadaan orang-orang kafir, yaitu orang Nasara. Wallahu a'lam bishawab. Allah akan sebutkan yang lainnya pada khutbah yang kedua. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Demikian itulah keadaan orang-orang kafir, yaitu dari kalangan Nasara, yang mereka meyakini atau menganggap bahwa Nabiullah Isa alaihi wasallam sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang mereka sembah. Bahkan lebih kaji lagi, bahkan mereka pun punya keyakinan yang ganda, keyakinan yang plin-plan. Karena apa? Di satu pihak dia mengatakan Isa atau Al-Masih adalah Allah, tapi di pihak lain mereka juga mengatakan Al-Masih adalah anak Allah. Sebagaimana yang disebutkan Allah Ta'ala di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-30. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah, wa qalatin nasara Al-Masih ibnullah." Orang-orang Yahudi mengatakan bahasanya Uzair adalah anak Allah. Sedangkan orang-orang Nasara mengatakan Al-Masih adalah anak Allah. Dzalika qauluhum bi afahim, kata Allah. Demikian itulah ucapan mereka dengan lisan-lisan mereka. Yudahi'una qawla alladhin kafaru min qabl. Mereka itu hanya meniru-niru ucapan orang-orang kafir sebelum mereka. Yakni mereka mengambil kalimat ini, ucapan ini, keyakinan ini di orang-orang musyrik sebelum orang-orang Yahudi dan Nasara muncul. Nah, seperti itu. Diambil kalimat ini, dia ambil dengan cara babi buta begitu saja, sehingga mengatakan Uzair anak Allah atau Isa anak Allah sebagaimana keyakinan mereka. Naam, seperti itu. Maka ma'asyiral muslimin, Allah Ta'ala menegaskan yang demikian. Dzalika qauluhum bi afahim. Ya. Naam, demikian itulah ucapan mereka dengan lisan-lisan mereka. Naam. Maka Allah Ta'ala menyatakan fa anna yufakun. Bagaimana mereka bisa dipalingkan? Nah, seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka berdasarkan hal ini kita wajib meyakini kekufuran mereka. Nah, di samping itu kita pun tidak boleh untuk senantiasa mengikuti mereka atau memberikan sikap kecintaan kepada mereka karena mereka adalah kaum yang kafir yang telah Allah Ta'ala kafirkan. Kemudian ma'asyiral muslimin, dalam kesempatan khutbah Jum'ah kali ini kami juga ingatkan ma'asyiral muslimin bahwa saat-saat seperti ini menjelang akhir-akhir tahun 2013 khususnya, di mana-mana, di tempat-tempat umum, di pasar-pasar, di toko-toko, di plaza-plaza, di jalan-jalan telah terpampang kalimat-kalimat yang seolah-olah ini adalah kalimat indah padahal batil. Apa itu? Yakni ucapan Merry Christmas. Gitu ya. Apa artinya? Selamat Natal. Na'udzubillah. Perhatikan. Dan ini dipajang di mana-mana, baik oleh orang-orang muslim ataupun orang-orang kafir, itu orang Nasara itu sendiri. Naam, padahal ma'asyiral muslimin, yang demikian adalah perkara yang haram, perkara yang diharamkan dalam syariat agama ini karena beberapa hal termasuk apa yang telah disampaikan tadi. Yang demikian tidak layak dan tidak boleh kita mengikuti dengan perayaan-perayaan hari raya mereka, hari raya kekufuran semacam ini, termasuk Natal di dalamnya. Apalagi sampai mengucapkan kalimat-kalimat seperti tadi, selamat Natal, selamat ini, selamat itu, dalam rangka menanam memuji mereka. Maka dalam hal ini diharamkan. Kenapa? Karena ada beberapa alasan yang insya Allah kita sebutkan, yang sedikit saja. Yang pertama, na'ama asral muslimin, hal itu tidak boleh. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah menjelaskan bahwa yang namanya Eid atau hari raya atau perayaan dalam Islam cuma dua saja, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Tidak ada Eid-Eid yang lain, tidak ada hari-hari raya yang lain, tidak ada perayaan-perayaan yang lain. Naam, sebagaimana hal itu disebutkan oleh naam dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, naam, dan juga Abu Dawud, An-Nasa'i dan yang lain dengan sanad yang sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan oleh Anas radhiyallahu taala anhu, qadama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata walahum yaumani yal'abuna fihima fil jahiliyah. Kata Anas Malik, naam, ketika Rasulullah SAW tiba di kota Madinah, ketika itu orang-orang Madinah memiliki dua hari yang mereka agungkan, dua hari yang mereka rayakan, yang mereka berpesta pula dan bersenang-senang di dua hari tersebut, fil jahiliyah, pada zaman jahiliyah. Anak-anak yang berdoa tentang sholat sunnah dua rakaat, sholat sunnah dua rakaat sebelum duduk. Baik, begitu. Kita ulangi lagi. Ketika itu, ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, beliau mendapati bahwasanya penduduk Madinah yang masuk Islam, mereka memiliki dua hari, yang pada dua hari itu mereka bergembira, bersenang-senang, dan berpesta raya. Untuk meringati dua hari tersebut. Maka kemudian Rasulullah SAW menyatakan, innallaha qad abdalakum bihima khair minhuma. Yakni, Yaumul Fitri wa Yaumul Nahar atau Yaumul Adha. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menggantikan untuk kalian dua hari yang lebih baik daripada dua hari raya kalian ini, yaitu apa? Idul Fitri dan Idul Adha. Sudah, hadisnya sahih. Maka asral muslimin, berdasarkan hadis ini, maka yang namanya Eid, yang namanya hari raya, perayaan, itu hanya ada dua saja dalam Islam. Tidak ada tambahan hari-hari raya yang lain yang perlu kita naam rayakan sebagai hari raya. Apalagi hari raya Natal yang bukan hari dari Islam, bahkan adalah perayaan kufar, perayaan orang kafir yang Allah telah memvonis mereka dengan kekafiran sebagaimana disebutkan dalam ayat tadi. Maka ma'asyiral muslimin, tidak selayaknya kaum muslimin ikut berhari raya, ikut berpesta pora, dan ikut bersenang-senang pada hari semacam ini. Naam. Ini yang pertama, karena id itu id mereka, bukan idnya kaum muslimin, tapi id orang-orang kafir. Yang kedua, naam, dikarenakan dengan kita mengucapkan selamat Natal atau sejenisnya, itu sama saja kita ridho dengan kekufuran mereka, ridho dengan kemusyrikan mereka, ridho dengan keyakinan mereka yang batil dan yang kufur semacam itu. Sebagaimana kalau kita ingin menyelamati orang-orang, misalnya saudara kita dari pulang haji, kita datang menyelamati dia, selamat Pak atas sukses hajinya, mudah-mudahan Allah menerima. Ini karena kita ikut senang, ridho dengan apa yang telah dia kerjakan. Demikian pula ketika ada orang sukses dalam usahanya, dalam belajarnya, kita ucapkan selamat karena kita ridho dengannya. Demikian pula orang mengucapkan selamat Natal, berarti dia ridho, dia senang, dia ikut bergembira dengan kekafiran yang ada pada mereka. Padahal Allah Ta'ala telah katakan mereka, laqad kafarul ladina qalu innallahu wal masih ibn Maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu adalah Al-Masih ibn Maryam. Atau dalam ayat yang lain, laqad kafarul ladina qalu innallahu thalithu thalatha. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah salah satu dari tiga Tuhan, Trinitas. Kafir mereka. Maka bagaimana kita kemudian ikut menyelamati mereka atau mengucapkan selamat kepadanya? Nah, kemudian alasan ketiga, ma'asyiral muslimin. Kalau kita mengucapkan selamat kepada mereka, berarti kita mendahulukan untuk mengucapkan salam sejahtera kepada mereka. Padahal Nabi SAW melarang kita semuanya dari mendahului untuk mengucapkan salam kepada orang kafir. Naam, dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dan yang lainnya, Rasulullah menyatakan, la tabda'u bisalam, la tabda'ul yahuda walan nasara bisalam. Jangan kalian mendahului orang Yahudi dan Nasara dengan ucapan salam. Jangan kalian sekali-kali mendahului salam kepada mereka, Yahudi maupun Nasara. Loh kok ini belum ketemu orang sudah dikasih tulisan selamat Natal. Naudzubillah. Ini sudah melanggar larangan. Dan banyak penyimpangan-penyimpangan lain dari hal ini. Kemudian yang berikutnya lagi, ma'asyiral muslimin, alasan lain kenapa kita dilarang dan diharamkan untuk perayaan Natal dan sebagainya, mengucapkan selamat kepadanya dan seterusnya, ya, ini di antara lain adalah karena itu termasuk bentuk tasyabuh dengan kufar. Bentuk perkara menyerupai orang-orang kafir dalam berhari raya, dalam bersenang-senang, dalam mengucapkan kegembiraan dan seterusnya. Sementara Rasulullah menyatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Siapa yang menyerupai orang Nasara, seperti orang Nasara alias kafir, naudzubillah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, maka cukuplah yang demikian dijelaskan pada kita. Masih banyak sebenarnya yang lain, namun apa yang disampaikan ini insyaallah sudah merasa cukup, yang menunjukkan kepada kita secara kesimpulan bahwa sesungguhnya orang-orang Nasara, orang-orang Kristen, mereka adalah orang-orang yang telah dinyatakan kekafirannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu kafir, kafir, kafir, dan kita yakin dengan kafir mereka. Kemudian oleh karena itu, apapun yang berkaitan dengan amalan mereka berupa perayaan-perayaan ini dan itu, amalan ini dan itu, maka kita pun tidak boleh untuk ikut-ikutan di dalamnya. Tidak boleh mengucapkan selamat kepadanya. Tidak boleh kemudian kita ikut larut dalam kesenangan bersama mereka. Apalagi sekarang, toko-toko demi untuk meraih naam pelanggan ditulis di depannya selamat Natal atau Merry Christmas atau yang lain dari ucapan-ucapan batil semacam ini. Demikian ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi menguat bagi kita dalam hal keimanan, khususnya dalam menegakkan iman dan akidah yang sahihah, yang tidak tercemar dengan kesyirikan dan kekufuran, khususnya amalan-amalan kafir yang saat ini banyak mulai diamalkan oleh sebagian saudara kita kaum muslimin. Naam, apalagi sebentar lagi juga ada tahun baru dan seterusnya, maka akan semakin na'udzubillah, semakin sempurna kejelekan yang semakin merata di tengah masyarakat kita. Karena itu kewajiban kita hanyalah mengingatkan dan mengingatkan serta menasihati umat supaya mau kembali kepada kebenaran. Wallahu a'lamu bishawab. Inilah yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qimish shalah.